Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala tema kajian kita pada kesempatan ini adalah sebab-sebab untuk meraih kecintaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyebutkan yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, Innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril fayaqulu Ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril Thumma yunadi fis sama' Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama' thumma tuda'u lahul qabulu fil ardi وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَى جِبْرِيلَ فَيَقُولُ يَا جِبْرِيلُ إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ فَيُبْغِضُهُ أَهْلُ السَّمَاءِ نَعَمْ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan menyatakan, Wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Lalu Jibril berseru di langit, Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut, lalu dijadikan untuk orang itu penerimaan di bumi. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala membenci seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril dan menyatakan, Wahai Jibril, aku benci dan murka kepada si fulan, maka bencilah dia. Maka Jibril pun membencinya dan menyatakan kepada penduduk langit bahwa Allah telah membenci si fulan, maka bencilah dia. Maka penduduk langit pun membencinya dan dijadikan untuknya kebencian di muka bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan memperhatikan hadis ini, maka kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah perkara yang sangat-sangat menjadi keharusan untuk kita kejar, untuk kita tuntut. Karena bukan sekedar Allah saja mencintai, tapi semuanya. Jibril mencintai, penduduk langit mencintainya. Dan dijadikan baginya penerimaan di bumi. Dan rasa cinta bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah sifat yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Allah secara hakiki, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya selalu menjadikan sebab berkaitan dengan musabab. Maka bagi seorang hamba yang dia sangat mengharapkan, mengidam-idamkan dan mencita-citakan agar Allah tabaraka wa ta'ala mencintainya, maka seorang penyair menyatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, termasuk salah satunya adalah ingin agar Allah cinta kepada kita, tapi engkau tidak menjalani jalannya, tidak menempuh sebabnya. Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di atas daratan yang kering. Maka inilah beberapa perkara yang harus kita tunaikan, yang dengannya kita akan bisa meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf menyatakan, idda'a qaumun mahabbatallah fa anzalallahu ta'ala ayatal mihnah. Satu kaum mereka mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin dahulu, mereka mengaku cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana juga sebelum itu kaum Yahudi dan Nasrani, mereka selalu menyatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka menyatakan bahwa idda'a qaumun mahabbatallah, satu kaum mereka mengaku cinta kepada Allah, fa anzalallahu ta'ala ayatal mihnah. Maka Allah menurunkan ayat ujian. Ayat ini yang akan mengukur dan menakar kebenaran pengakuan cinta mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat yang dimaksudkan itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti ajaran agamaku. Niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Tidak berhenti sampai di situ, Allah melanjutkan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ikuti bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula, jangan kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah tapi tidak mentaati perintahnya dan tidak meninggalkan larangannya, tidak cinta kepada sunnahnya dan tidak membelanya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau seandainya cintamu jujur kepada Rasulullah, engkau pasti mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, sesungguhnya orang yang mencintai akan mentaati siapa yang dia cintai. Maka dusta. Cinta dusta, cinta buta, cinta yang bertepuk sebelah tangan, kalau lisannya hanya mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mentaati beliau, tidak melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tidak cinta kepada sunnahnya, bahkan memperolok-olok sunnah. Na'udzubillah. Padahal Rasulullah menyatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggan dari sunnahku maka bukan bagian dariku. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Takwa pengertiannya adalah secara ringkas, yang di sana banyak definisi-definisi yang disebutkan para ulama. Namun pada akhirnya kembali kepada makna yang paling ringkas, bahwa takwa maknanya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang benar-benar tunduk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka ketika dia sudah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa taala, maka sesungguhnya dia telah menjadikan antara dirinya dengan Allah atau dengan azab Allah al-wiqayah. Tidak usah di foto ya. Fabarakallahu fikum. Karena dari sini kalimat takwa itu al-wiqayah. Tameng, benteng, perisai. Maka seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah seorang yang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah ada tameng yang menghalangi, yang melindunginya. Itu orang yang bertakwa. Belum lagi berbagai macam fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan ahlu takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan untuknya makhrajan, jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitannya, dari berbagai macam kesusahan-kesusahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dahulu sekitar tahun 2007-2008 saya pernah berkhutbah menyampaikan ayat ini. Tiba-tiba datang orang mendekati saya dan bertanya, "Ustaz, tolong saya dikasih berkah. Ustaz ini luar biasa. Ayat yang Ustaz bacakan tadi ini saya terima dulu sebagai ayat 1000 dinar. Masya Allah. Ayat 1000 dinar. Ustaz ini luar biasa. Al-Quran. Nah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan menjadikan urusannya serba mudah. Kalau mendapati kesulitan dalam hidup kita, mintalah bantuan dengan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan memberikan jalan keluarnya. Allah akan mengurai apa yang sudah rumit, yang sudah benar-benar kacau. Allah akan berikan makhraj, jalan keluar. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah as-sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu yuhibbus sabirin," dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. sabar itu terbagi menjadi tiga. As-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam menanggung atau meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar dalam menanggung dan menerima takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Tiga perkara ini benar-benar membutuhkan kesabaran. Seorang yang melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala butuh sabar. Salat, harus bangun malam. Mau mengeluarkan zakat harus korban harta. Mau pergi haji juga demikian. Mau pergi ke majelis ilmu, butuh sabar. Apalagi hujan, ujiannya tambah berat. Ujiannya tambah berat. Namun apa yang kita lakukan masih alhamdulillah lumayan banyak. Dibandingkan pertemuan yang lalu ya. Masya Allah yang lalu luar biasa. Memang sekarang alhamdulillah sudah saatnya. Dan kita menyatakan Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah berikan kita hujan yang bermanfaat. Barokah. Tapi masih banyak seperti ini. Maka kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita ajr, berikan kita pahala. Sesuai yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Inna min izamil ajri bi izamil bala'. Sesungguhnya besarnya pahala yang didapatkan seorang hamba sesuai dengan kadar ujian yang ia dapatkan. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana kita contohkan orang yang ingin melakukan amal saleh termasuk datang ke majelis ilmu dalam kondisi dia sibuk dengan dunianya, ya harus ditinggalkan. Harus ditinggal. Butuh kepada sabar. Sebagaimana pula yang kedua, as-sabru an ma'siyatillah, sabar dalam menanggung atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Rizki sempit. Datanglah tawaran-tawaran yang mengandung unsur-unsur keharaman. Baik itu dari sisi atau dari segi cara mendapatkan harta atau pada zatnya. Ini godaan. Kan sering ada promosi itu. Sabar pak, sabar ini godaan. Gitu ya. Sabar. Itu godaan, itu cobaan. Nah. Jangan sampai kemudian kita menjual agama demi sedikit dari kenikmatan dunia. Tidak sabar kita. Yang kemudian melabrak perkara-perkara haram. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dari meninggalkan maksiat dengan segala macam bentuknya. Maksiat mata. Nah. Melihat yang indah-indah. Nah. Yang kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "An-nadharu sahmun masmum min sihami iblis." Memandang itu adalah panah beracun dari panah-panah beracun iblis. Dari mata turun ke hati, susah tidur, terbayang-bayang. Nanti terus akan beranjak dan meningkat sampai kepada maksiat yang lebih besar. Na'udzubillah. Sehingga seorang hamba yang bersabar dari meninggalkan kemaksiatan termasuk dari kategori 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di mana Rasulullah menyebutkan, wa rajulun da'athum ra'atin dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. seorang hamba yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, diajak maksiat. Namun dia menyatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Dalam kondisi memang ujian wanita ini paling besar dan paling berat bagi kaum laki-laki. Yang Rasulullah telah menyatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan ujian wanita. Ini sudah kaya, cantik, ngajak lagi. Padahal manusia-manusia fasik, ya, rendahan. Nah, padahal punya istri yang cantik di rumah. Cuma sebagaimana dikatakan bahwa rumput tetangga lebih hijau. Kelihatannya baik, indah. Kamu itu tidak pernah bergaul bersama dia. Ya? Tidak pernah bergaul. Tidak tahu borok-boroknya, tidak tahu sifat jahatnya dia. Sehingga, jangan sampai barakallahu fikum mengkhianati naam yang di rumah. Ada yang tulus di rumah. Nah, yang setia, yang bertakwa, yang salehah, menjaga kehormatan dirinya. Jangan ditukar. Maka orang yang bersabar dari perkara ini, meninggalkan maksiat kepada Allah, benar-benar Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi dia. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar dalam menanggung takdir Allah tabaraka wa ta'ala dalam bentuk sakit. Dan ini sudah sunnatullah. Allah katakan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Benar-benar kami akan menguji kalian. Allah menggunakan dengan kalimat-kalimat penguat. Ada lam taukid, lam penguat di depannya. Wala nabluwannakum dan nun saqilah yang bertasydid. Ini kalimat-kalimat penguat. Benar-benar pasti kami akan memberikan ujian kepada kalian. Bisyai dengan sedikit. Hanya sedikit sebenarnya. Bisyai. Minal khawf, dari rasa takut. Walju' rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kurang harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, kematian. Was samarat, dan buah-buahan. Namun Allah katakan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Termasuk sabar di dalam menanggung berbagai macam ujian, ujian keimanan. Ujian dalam mempertahankan iman. Ujian dalam mempertahankan Islam. Ujian dalam mempertahankan sunnah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengabarkan kepada kita, ya'ti ala nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi kal-qabidhi ala al-jamar. Akan datang satu zaman kepada manusia di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Panas. Tapi tidak boleh dilepas. Kalau dilepas binasa kita. Pegang kuat. Gigit dengan gigi geraham kita. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan bahwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali kepada keterasingan sebagaimana permulaannya dahulu. Rasulullah ketika berteriak dengan teriakan lantang, menyeru kepada mereka, ya masyara Quraisy, kulu la ilaha illallahu tuflihu. Diulang sampai 3 kali. Ya masyara Quraisy, kulu la ilaha illallahu tuflihu. Wahai kaum Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Mereka merasa aneh, menganggapnya asing. Ini apa? Sehingga mereka menyatakan aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan Tuhan itu hanya satu? Ini sesuatu yang aneh, asing. Dan akan kembali kepada keterasingan. Dulu yang mengikuti Rasulullah hanya beberapa orang saja. Beberapa gelintir, namun semakin hari semakin bertambah. Tapi di akhir zaman akan kembali dalam keterasingannya. Kalaupun bisa jadi banyak orang-orang yang mereka mengaku Muslim, bersyahadat dengan dua kalimat syahadah, namun semakin berkurang dan semakin jarang orang-orang yang mereka benar-benar berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih. Sampai-sampai kalau diterapkan sebuah sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah, dianggaplah sebagai orang-orang ekstrim, sebagai orang-orang keras, dianggap sebagai teroris. Datang masa-masa itu. Kembali kepada keterasingan. Yang memang benar-benar membutuhkan kesabaran yang ekstra dari kita. Walhamdulillah. Allah belum memberikan kita ujian dan semoga tidak. Yang khawatir kita tidak mampu bersabar menanggungnya. Sebagaimana ujian yang menimpa orang-orang dahulu. Di antara mereka orang dahulu. Ada yang digergaji, dibelah menjadi dua. Di antara mereka ada yang harus digodok dengan air mendidih. Di antara mereka ada yang dipisahkan dagingnya dari tulang belulangnya. Di antara mereka yang ada yang harus terjun dalam kobaran api. Murtad atau terjun. Belum datang kepada kita ujian seperti ini. Baru hanya sekedar dicemooh, dikucilkan, sudah mundur kita. Kita sudah ingin melepaskan sunnah. Kita sudah tidak mau untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sahih, yang benar-benar bersumber dari muaranya, yang bersih. Memang benar-benar butuh kepada kesabaran. Yang Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan diberikan pahala tanpa batas kepada orang-orang yang bersabar. Antum bisa bayangkan betapa pentingnya kesabaran. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, wajadana khaira aishina bisabar. Kami mendapati baiknya kehidupan kami dengan sabar. Semua dihadapi dengan penuh kesabaran. Tidak ada yang sulit. Sebagaimana pula sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, inna sabra minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Bahwasanya kesabaran dalam keimanan itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Seperti kepala pada badan. Lalu kemudian beliau berteriak dan menyatakan, ala innahu la imana liman la sabaralah. Ketahuilah bahwa tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya kesabaran. Ini menunjukkan kepada kita bahwa as-sabr perkara yang sangat dituntut di dalam agama. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan, was-sabru diyaun. As-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Salat itu cahaya. Nur. Dan sedekah itu burhan, tanda iman. Was-sabru diyaun, dan sabar itu juga cahaya. Allah ketika menyebutkan tentang bulan, itu disifatkan dengan wal-qamara nuran. Sementara asy-syams itu adalah dhiya, juga cahaya, tapi matahari itu sesuatu yang bersinar, memiliki sifat panas. Maka demikianlah pula orang yang bersabar, itu memang memiliki sifat panas. Memang ada ujian di sana yang harus ditanggung, yang harus diemban. Tapi sebagaimana ucapan seorang penyair, as-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu wa aniyatuhu ahla minal asal. Sabar itu sama dengan namanya. Di sana ada pohon atau buah as-sibir yang rasanya pahit tapi luar biasa manfaatnya. Maka as-sabru kasmihi, sabar itu seperti namanya, murrun madzaqatuhu, rasanya pahit. Kita harus sabar, ya pahit memang harus ditanggung. Tapi kalau seorang mampu bersabar, aniyatuhu ahla minal asal, maka akhir kesudahannya lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Fasbiru, maka bersabarlah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr." Tidak ada seorang yang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan orang yang diberi kesabaran. Sabar dalam tiga perkara yang kita sebutkan. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menanggung takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya. Yang keempat. Banyak bertaubat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Maka taubat termasuk di antara sebab untuk meraih kecintaan Allah tabaraka wa taala apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat taubat itu adalah yang kemudian inilah yang dikatakan taubatan nasuha. Satu, ikhlas dalam bertaubat. Dia taubat dari dosa narkoba. Ikhlas. Bukan karena takut digerebek atau diciduk oleh Badan Narkotika Nasional. Harus ikhlas. Karena taubat itu termasuk bagian dari amalan. Yang semua amalan harus ikhlas kepada Allah. Ini satu. Al-ikhlas. Yang kedua, al-iqla'. Berhenti dari perbuatan dosa. Katanya taubat, tapi tidak berhenti. Bukan taubat namanya, ya akhi. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, an-nadam, menyesal. Itu syarat taubat. Sudah berhenti dari perbuatan dosanya, tapi senang menceritakan kemana-mana. Gembira, bangga. Kok bangga? Harusnya menyesal. Bahkan orang yang suka menceritakan perbuatan dosa yang sudah dia perbuat, ini termasuk dari al-mujahir. Orang yang terang-terangan berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku akan dimaafkan kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Ya Rasulullah, bagaimana bentuknya orang yang berbuat dosa terang-terangan di malam hari? Dia berbuat dosa, Allah sudah menutupi dosanya, tidak ada orang yang tahu. Besoknya dia cerita kepada orang. Ini yang tidak dimaafkan oleh Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat syaratnya adalah Al-azam, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi lagi. Berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi. Terus muncul pertanyaan, gimana kalau kemudian besok terulang lagi? Terjatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Maka selama sudah terpenuhi syarat yang tadi, ikhlas, berhenti, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi, itu sudah terkategorikan taubatan nasuha. Karena syaratnya adalah, syarat yang keempat, itu berkeinginan tidak mengulangi, bukan tidak mengulangi. Bisa dibedakan? Bisa dibedakan ya? Saya ulangi. Dibedakan antara syarat berjanji atau tidak atau berkeinginan untuk tidak mengulangi. Sementara yang ini adalah tidak mengulangi. Nah, yang penting ada janji, ada keinginan untuk tidak mengulangi. Kalaupun kemudian dia terjatuh lagi, itu sudah teranggap taubatan nasuha. Karena syaratnya adalah berkeinginan tidak mengulangi, bukan syaratnya tidak boleh mengulangi. Sehingga kalau kemudian syaratnya sudah terpenuhi, besok dia berbuat dosa lagi, menyesal, bertobat kepada Allah, berjanji tidak mengulangi, kok jatuh lagi, itu sudah taubatan nasuha 100 kali pun. Tetap yang sebelum-sebelumnya dikatakan sebagai taubatan nasuha. Dan Allah tidak akan pernah bosan untuk menerima taubat kita. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar menghasung, mendorong dan memotivasi kita untuk banyak bertaubat kepadanya. Allah katakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah wahai kaum mukminin agar kalian mendapatkan keberuntungan. Di sini menggunakan kalimat la'alla. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apabila datang kalimat la'alla dari Allah, maka maknanya adalah pasti. Pasti kalian beruntung. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayuhalladina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Syaratnya sudah kita sebutkan tadi, ada empat. Kalau berkaitan, tambahan yang kelima, kalau berkaitan dengan hak sesama manusia, maka engkau kembalikan haknya. Engkau meminjam uangnya tidak dikembalikan. Nah, dulu engkau berkeinginan menipu, kembalikan kepada dia. Kalau engkau jujur bertaubat kepada Allah, dia sudah meninggal, berikan kepada ahli warisnya. Ahli warisnya enggak ketemu, sedekahkan atas namanya, nyumbang ke Masjid Al-Furqan. Gitu caranya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah teladan bagi kita dalam taubat. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi fil yaum 100 marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan istighfar kepadanya karena aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Ini Rasulullah. Padahal Allah telah menjamin mengampuni dosa beliau yang lalu, bahkan yang akan datang. Tapi dalam setiap harinya, Rasulullah bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Lalu bagaimana dengan kita yang luar biasa banyak perbuatan-perbuatan dosa kita tidak terhitung? Dari mata, kaki, telinga, tangan, segala macamnya. Nah, yang menghibah, yang memfitnah, yang mencaci maki, yang ini segala macam. Na'udzubillah. bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah benar-benar senang dengan hamba yang bertobat kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Allah lebih senang dengan taubat hambanya dibandingkan seorang di antara kalian yang dia berada di hamparan padang pasir yang luas bersama dengan kendaraannya, yang pada kendaraan itu ada bahan makan dan minumannya. Lalu ternyata kemudian kendaraannya pergi hilang meninggalkan dia bersama makan dan minumannya. Dia berteduh di bawah pohon, sudah putus asa. Yang ada dalam benaknya mati, mati, mati. Orang sendirian di padang pasir yang luas. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada buah-buahan. Padang pasir tandus luas. Apalagi yang mau diharap selain mati? Hanya menunggu mati. Di saat dalam kondisi dia sedang berteduh di bawah pohon menunggu maut menjemput dia, tiba-tiba kendaraannya itu berdiri di dekatnya. Maka dia bersegera mengambil tali kekangnya. Kemudian dia menyatakan karena gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu. Akhta'a min siddatil farah. Dia salah ngomong karena begitu gembiranya dia. Kita bayangkan coba, seandainya kita yang mengalami kasus seperti ini, luar biasa kegembiraan kita. Yang maut sudah diambang mata, tapi kegembiraan kita, maka gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala melebihi kegembiraan hamba tadi bagi hamba yang mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail. Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat yang berbuat dosa di malam hari. Allah mau menunggu kita. Meskipun taubat kita agak terlambat. Bahkan luar biasa kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini, umat Islam. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita hukuman sebagaimana hukuman yang menimpa umat-umat terdahulu. Mereka kalau mendustakan nabinya, diazab. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, apa yang terjadi? Air bah yang menggunung. Kaum Nabi Lut alaihi salam, apa yang terjadi? 7 kota yang mereka tempati diangkat oleh Jibril alaihi salam dengan salah satu sayapnya diangkat naik ke atas langit sampai lolongan anjing dan kokok ayam mereka terdengar oleh para malaikat yang ada di langit. Lalu kemudian negeri mereka dijatuhkan dengan cara dibalik, kemudian diikuti dengan hujan bebatuan dari langit membinasakan mereka. Bagaimana kaum Nabi Saleh, bagaimana kaum Ad? Gempa bumi yang dahsyat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan itu kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah memberikan kita berbagai macam teguran-teguran agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merenungi dan menyesali dosa-dosa kita. Jangan kemudian ketika Allah berikan kita teguran, justru yang ada kesimpulan yang kita berikan adalah sajennya kurang. Na'udzubillah. Kok seperti itu? Nah, sudah maksiatnya luar biasa. Diberi teguran sehari 3 bulan, ingat. Nanti berikutnya lupa lagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum kita dengan serta-merta. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, seandainya Allah menghukum kalian, setiap kalian berbuat dosa, maka Allah tidak akan menyisakan umat satupun melata di muka bumi ini. Semua pasti binasa. Siapa di antara kita yang selamat dari perbuatan dosa? maka bertaubatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah saling cinta karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan anna rajulan zar akhallahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala ayna turidu qala uridu akhi fi hadhihi alqarya qala fahal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi qala la ghayra anni uhibbuhu fillah qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ada seorang hamba di zaman Bani Israel yang dia menziarahi, menjenguk saudaranya di satu kampung. Lalu Allah mengirim seorang malaikat untuk menemani perjalanannya dan menjaganya, menaunginya. Tatkala sang malaikat datang kepadanya, maka dia bertanya, kemana engkau hendak pergi? Dia menyatakan, aku ingin menjenguk saudaraku di kampung sana. Sang malaikat bertanya, adakah hutang budi yang ingin kau balaskan kepadanya? Tidak ada, kecuali semata-mata karena aku mencintai dia karena Allah. Maka sang malaikat menyatakan, aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberitahumu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Maka Allah azza wa jalla di yaumul qiyamah akan memanggil, Ainal mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Di mana orang-orang yang mereka dahulu di dunia saling mencintai karena keagunganku, hari ini akan aku berikan mereka naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Termasuk pula dalam hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan, di mana Rasulullah menyatakan, warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah dan berpisah pula karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cintai saudara kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena embel-embel dunia. Kalau cinta karena Allah itu akan langgeng. Tapi kalau karena embel-embel dunia enggak bertahan lama. Kalau dia kaya kita berteman, kalau dia kapan jatuh miskin, kita enggak jadi temannya kalau begitu. Na'udzubillah. Sudah sampai ya? Oke, Syekh. Baik, wallahu taala a'lam bissawab, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada kita dengan kita berusaha menempuh dan menjalani sebab-sebabnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.